biar putih biar hitam, manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia hati, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Wow, dipandang dibelai amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Ketawa menangis karena jatuh cinta. Oh asiknya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Dipandang